Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya saya Mona Ratuliu bisa kembali bersama Anda dalam Cahaya Hati, sebuah program yang insya Allah akan mentransfer cahaya ke dalam hari-hari Anda. Dan pada pagi hari ini, seseorang yang akan mentransfer cahaya itu sudah hadir di sebelah saya. Karena saya tidak sendirian, ada Ustadz Otman Sihab. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah segera ya Ustadz pagi-pagi ya? Alhamdulillah, walaupun hujan-hujanan. Oke, baik. Dan saya tidak berdua saja dengan Ustadz Otman Sihab, karena hari ini sudah ada para ibu cantik-cantik berpakaian pink. Assalamualaikum Ibu. Aduh, seger bener ya Bu hari ini ya Ibu. Ada Ibu dari Majelis Taklim Nurul Iman Radio Dalam ya Ibu. Ya insya Allah kita akan sama-sama di sini selama 30 menit menemani pemirsa di rumah. Dan hari ini pemirsa, topik yang akan kami bahas adalah mengenai kedoliman. Nah Ustadz Otman Sihab, kedoliman kadang-kadang saya pernah dengar nih, bahkan sering, saya merasa didolimi. Waduh ini iya. Saya kedengerannya kayaknya bikin kuping panas ya Ustadz. Sementara dolim ini sendiri apa Ustadz, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Zalim meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kalau ibu-ibu meletakkan sendal di dalam lemari pakaian sama pakaian, itu namanya zalim. Nah, zalim itu lawannya adil. Zalim itu di dalam Al-Quran terbagi tiga. Kezaliman terhadap hak Allah, kezaliman terhadap hak-hak manusia, dan kezaliman terhadap hak diri kita. Kezaliman di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah syirik. Inna syirka la zulmun adzim. Sungguh syirik itu adalah penganiayaan yang terbesar, pengkhianatan yang terbesar. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mau dia diduakan. Diduakan Allah berarti penganiayaan terhadap hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu orangnya dinamakan musyrik. Perbuatannya syirik, pekerjaannya itu adalah penganiaya hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada lagi yang dinamakan kezaliman terhadap diri sendiri. Wa ma zalamu, Allah tidak pernah berbuat zalim terhadap hambanya, akan tetapi hambanya lah yang menzalimi dirinya sendiri. Zalamu anfusahum, mereka menzalimi diri mereka sendiri. Apa? Allah perintahkan dia taat, dia tidak taat, tidak salat, tidak puasa, bermaksiat dan lain-lainnya. Itu kezaliman terhadap diri sendiri, tidak memberikan hak-hak terhadap dirinya untuk taat kepada Allah, syukur kepada Allah. Yang ketiga ini yang kita bicarakan, kezaliman terhadap orang lain, yaitu kita mengambil hak orang lain, kita menganiaya orang lain, kita tidak meletakkan haknya pada tempatnya untuk orang itu. Itu dinamakan kezaliman terhadap hamba Allah, zulmun li'ibadillah. Nah, di dalam Al-Quran itu contohnya banyak sekali tentang kezaliman terhadap orang lain. Sampai Al-Quran menyatakan, Fanzur kaifa kana akibatul zalimin. Coba kau lihat orang-orang yang pernah berbuat kezaliman. Wa ma lidh-dhalimina illa khasarah. Dan orang yang berbuat zalim itu pasti dia rugi. Nah, kezaliman terhadap orang lain ini berat. Kalau kita zalim terhadap diri kita, kita taubatan nasuha kepada Allah, kita beristighfar kepada Allah, menyesali perbuatan itu, meninggali perbuatan itu, meminta maaf dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Tapi kalau seandainya kita ngambil duit orang terus kita istighfar, itu bukan taubat, ngeledek namanya. Nah, oleh karena itu kezaliman terhadap orang lain harus mengembalikan hak-hak mereka. Hak-hak mereka ini harus dikembalikan. Misalnya dulu ibu kreditmu kena, belum selesai kreditmu kenanya, kemudian tidak pernah bayar-bayar, jangan harapkan sholat kita diterima dengan mukena itu, karena kita zalim terhadap orang lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa ainama yustajabu du'auhu wa ghudhiya bil haram wa lubisa bil haram. Bagaimana doa-doanya akan naik di hadapan Allah, akan diterima di hadapan Allah, dia makan dari yang haram, hak orang yang diambil, kemudian pakaian yang dipakai adalah haram. Al-Quran mengatakan, memberikan satu isyarat ibu-ibu. Apa Al-Quran mengatakan? Barang siapa yang memakan harta anak yatim secara zalim, maka dia bagaikan memakan api neraka jahannam. Zalim, subhanallah. Iya. Ya baik, ternyata kezaliman ini bisa bisa banyak sekali ya Ustaz. Ada tiga tahapan begitu ya. Kalau kita merasa kadang-kadang, wah saya merasa dizalimi, berarti kita juga harus bertanya kepada diri sendiri, apakah kita menzalimi diri kita sendiri begitu ya Ustaz? Iya ya. Kalau kita menzalimi orang lain, ada yang kita terasa menzaliminya, ada yang kita tidak merasa menzaliminya. Satu contoh, kita marahi pembantu kita sering sekali, padahal tidak tepat kalau kita memarahi dia dengan berlebih-lebihan, itu namanya kezaliman. Tapi sudah terbiasa seperti itu, kita tidak terasa. Mohon maaf ibu, kalau saya pakai pakaian yang putih kena titik yang hitam, insya Allah saya merasa resih, gak enak bu. Tapi kalau saya sudah kena hitam terus setiap hari, bernoda, senantiasa bernoda, percaknya hitam, lama-kelamaan baju saya jadi hitam. Jadi biasa saja. Kalau saya lihat tukang oli kena oli setiap hari, itu biasa. Ya bu. Tapi kalau seseorang yang tidak pernah pakai oli kena oli, gelisah gak bu? Gelisah. Seperti itulah hati bu. Nah, oleh karena itu, coba lihat perilaku kita ini menyakiti orang atau tidak. Baik. Membalimi orang atau tidak. Baik, ya. Nah setelah ini kita akan belajar zalim lebih banyak lagi ya Ibu. Nah sepertinya juga wajah-wajah, kelihatan dari wajah-wajah Ibu ada yang ingin bertanya sepertinya ya Ibu ya. Kita akan bertanya setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Cahaya Hati. Kembali lagi dalam Cahaya Hati pemirsa, kami masih bersama dengan Ustadz Otman Syam dan ada ibu dari Majelis Taklim Nurul Iman yang kayaknya dari wajah-wajahnya nih sudah ada yang penasaran, kayaknya pengen bertanya mumpung ada Ustadz Otman ya. Silakan ibu, siapa yang mau bertanya silakan. Ya, dengan ibu siapa? Langsung pertanyaannya silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajah Uswatun Hasanah dari Majelis Taklim Nurul Iman Radio Dalam. Begini Ustaz, mau tanya, kita kadang-kadang dalam sehari-hari sudah berusaha untuk sebaik mungkin ya, sebaik mungkin apa berbuat baik sesama. Tapi kenyataannya kita sering dizalimi sama seseorang itu. Bagaimana atau apa yang kita kerjakan Ustaz? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Hidup ini jangan pernah berharap kepada makhluk. Di saat kita berharap kepada makhluk, kita akan kecewa berat. Kita akan mengalami 4S. Stres, stroke, kemudian strip, baru stop akhirnya. Nah, oleh karena itu, berbuatlah kepada sesuatu bukan karena sesuatu itu, tapi karena Allah. Nabi Muhammad mengatakan, Al-afwa amman zalamak. Cobalah berbuat kebaikan terhadap orang yang tidak baik terhadapmu. Al-afwa, maafkan dia dan tinggalkan dia, dalam arti kata kita tidak perlu membuat kezaliman kembali atas perbuatan zalim yang telah dilakukan. Kalau zalim dibalas dengan kezaliman, berarti kita sederajat dengan mereka. Rasul mengatakan, ahsin idaman asa'a ilaik. Berbuat baiklah terhadap orang yang tak baik kepadamu. Dan ingat ibu, wa mallahu zallamin lil 'abid. Allah tidak pernah berbuat zalim terhadap hambanya dan Allah tidak pernah lalai akan perbuatan hambanya. Jadi apapun perbuatan kita, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apapun perbuatan kita di dunia ini, sekecil apapun yang kita berbuat baik atau buruk, akan diperlihatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah oleh karena itu, janganlah kezaliman dibalas dengan kezaliman. Biarkanlah kezaliman itu Tetapi kita harus tahu, jangan sampai kita ini membiarkan berkembangnya kezaliman seperti itu. Ya. Baik Ustaz, seandainya misalnya ada seseorang yang menzalimi saya, lalu saya berdoa, ya Allah semoga orang yang menzalimi saya mendapatkan balasan setimpal, misalnya seperti itu Ustaz, apakah saya juga ikut kembali menzalimi begitu? Seharusnya kita, ya Allah berikan hidayah dia supaya dia menjadi orang yang baik, sehingga kalau jadi orang baik dia kan akan minta maaf sama kita, mungkin akan berbuat. Tapi kalau balas timpal nanti, kalau seandainya itu adalah keluarga kita, kita juga yang repot. Ya kan, seperti itu. Misalnya ada pasangan hidupnya yang zalim, ya Allah biar dia ketabrak. Terus yang nemen habis ketabrak, yang nemen di rumah sakit siapa? Kita ya, pasangan juga ya, hidupnya juga kan seperti itu. Nah oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengingatkan tentang kezaliman ini. Iyakum wadzulum fa innahu dzulumat yaumil qiyamah. Ketahuilah, hati-hati kalian dengan kezaliman, hati-hati dengan kezaliman. Sungguh kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat nanti. Na'udzubillah. Sampai Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, barang siapa yang berjalan bersama orang yang berbuat zalim dan membantu perbuatan zalim itu dan meridai kezaliman yang dilakukan, maka dia bersama-sama di hadapan Allah akan menjadi orang-orang yang zalim. Na'udzubillah min dzalik. Nah jadi orang yang berbuat zalim, yang membantu perzaliman itu dan yang meredakan kezaliman itu, maka dia akan sama hukumnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam senantiasa mengingatkan tentang kezaliman ini. Iyakum wadzulum fa innahu yukharribu qulubikum. Ketahuilah, hati-hati dengan perbuatan zalimmu, karena perbuatan zalim itu adalah merusak hati kita. Jadi kalau kita sudah berbuat zalim, itu tandanya gampang Bu, tidak akan pernah khusyuk dalam sholat mereka. Karena apa? Hatinya rusak dari perbuatan zalim itu. Baik, apabila misalnya seandainya nih Ustaz, ada orang yang berbuat zalim kepada saya, kemudian pada suatu hari orang tersebut memintakan bantuan kepada saya masih, saya tidak membalas, tapi saya masih menyimpan rasa dendam di hati, misalnya seperti itu, sehingga tidak ingin membantu. Itu seperti apa tuh kondisinya? Manusia ini milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang penuh dengan rahmat Allah itu senantiasa dia akan membantu siapa saja yang meminta bantuan dalam kebaikan untuk dirinya. Manusia ini adalah hamba Allah. Apapun yang diinginkan Allah, semestinya dia taat kepada Allah. Orang yang bermaksiat di hadapan Allah dengan nikmat Allah, dengan tenaga dari Allah, dengan pikiran dari Allah, dan segalanya dari Allah. Allah turunkan nikmat, dia bermaksiat dengan nikmat itu di hadapan Allah. Tapi di saat dia mohon ampun kepada Allah, dia kembali dengan taubat dan nasuha, Allah pun terima. Loh, kita ini siapa? Kita merasa who I am, siapa aku? Kita bukan siapa-siapa. Kita sadar tidak bahwa kita keluar dari rahim ibu kita hanya membawa najis dan kembali jadi najis. Na'udzubillah min dzalik. Bersihkan hati kita. Tolonglah orang yang bisa minta bantuan. Al-Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu an, kami dari keluarga Rasul tidak pernah mengucapkan tidak ketika orang meminta bantuan kepada kami atau orang yang datang. Tidak, kami hanya satu. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bagaimana cara membersihkan hati agar tidak tersimpan rasa zalim terhadap diri sendiri dan juga tidak tersimpan niat untuk menzalimi orang lain, Ustaz? Yang pertama, kita harus tahu hidup ini adalah milik Allah. Segala-galanya adalah milik Allah. Kita ini hanya sekedar hak guna pakai. Yang kedua, bersihkan hati ini dari dendam, karena dendam itu pun membuat kurus kita kok. Ya kan, orang yang dendam itu gak bagus Bu, hidupnya capek seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Nah oleh karena itu, orang yang hatinya bersih adalah orang yang merdeka, orang yang mengenal tentang derajat dirinya yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah orang yang dendam ini dia sakit jiwa, kasihan sekali. Ya kan, orangnya sudah mungkin lupa apa-apa, dia masih dendam terus. makanya dia makannya banyak, kurus terus gitu ya. Kalau saya nggak menyimpan dendam dong Ustaz, karena agak lebar ini. Agak lebar, sama lah dengan kita. Begitu ya Ustaz. Baik, ini luar biasa sekali, banyak sekali pelajaran yang kita terima mengenai kedzaliman. Dan kutipan saya adalah, oh ternyata bukan hanya kita bisa mendzalimi orang lain, tapi ternyata kita juga bisa mendzalimi diri sendiri. Karena itu kita harus tetap menjaga hati kita pemirsa. Setelah yang satu ini kami akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati. Kembali lagi dalam Cahaya Hati pemirsa, kami sedang berbicara mengenai kedzaliman. Tadi ada ibu dari Majelis Taklim Nurul Iman juga sudah bertanya ya ibu, kayaknya hati sudah plong ya ibu ya. Dan kini kita ingin tahu lebih banyak lagi mengenai kedzaliman Ustaz. Ada dalam surah Az-Zumar ayat 51, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina dzalamu min haula sayusibuhum sayiat ma kasabu." Dan orang-orang yang berbuat zalim itu dari perbuatan yang buruk yang dia lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan apa yang dia lakukan itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan siapa yang berbuat zalim, maka kezalimannya pada satu saat akan kembali ke dalam dirinya. Itu yang na'udzubillah min dzalik. Fanzur kaifa kana 'aqibatul dzalimin. Coba lihat di muka bumi ini orang-orang yang pernah berbuat kezaliman. Banyak sekali di depan mata kita ketika dia mengambil harta umat ini, makan harta anak yatim, berbuat zalim terhadap saudaranya, mengambil harta warisan yang tidak baik, maka dia akan hancur sebelum dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tanya dengan diri kita. Jangan kita mengambil, oh kita mengatakan hak orang ada, hak kita ada pada orang, tapi lihat dulu hak orang terhadap diri kita itu apa. Nah, itu yang sangat luar biasa. Di depan mata kita dalam perjalanan hidup seorang hamba Allah, maka kita akan tahu benar siapa yang pernah kita ketahui berbuat zalim dan Allah berikan contoh bagi kita. Na'udzubillah min dzalik. Satu contoh misalnya, orang yang memakan harta warisan orang, hidupnya akan hancur, keluarganya akan hancur. Na'udzubillah min dzalik. Orang yang berbuat mengambil harta rakyat, hidupnya akan hancur, keluarganya akan hancur. Na'udzubillah. Al-baladu tayyib yakhruju nabatuhu bi'izni rabbi, walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Kalau benih yang baik akan tumbuh yang baik, kalau benih yang buruk akan tidak akan tumbuh dengan yang baik. Nah, oleh karena itu Rasulullah mengatakan, al-halal ilal halal wal-haram ilal haram. Yang halal mudah-mudahan yang dia ke tempat yang halal, tapi yang haram pasti dia yang ke tempat yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Nah, bagaimana? Oh, faman taba min ba'di dzulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi. Surah Al-Maidah ayat 39. Barang siapa yang kembali dari kezalimannya, bertobat kepada Allah, mengembalikan orang-orang yang kalau seandainya dia merumpi orang, menggosip orang, menyebarkan aib orang, minta maaf dengan orang itu, hak orang itu, atau dia mengambil hak-hak orang itu, kembalikan lagi. Jadi syarat taubat itu, man taba min ba'di dzulmihi, dari setelah kezalimannya dia taba-taba itu, ada empat persyaratannya. Dia tidak mengerjakan perbuatan itu lagi, kemudian dia menyesali perbuatan itu, dia berniat tidak mengulanginya, yang terakhir ini penting, mengembalikan hak-hak orang yang teraniaya itu. Jadi gak mungkin ibu main arisan terus abis narik gak bayar-bayar, terus orangnya udah bubar, udah tahun-tahunan kita istighfar aja, gak bisa, balikin itu uangnya. Subhanallah. Ya, baiklah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita. Insyaallah. Luar biasa sekali topik kita hari ini mengenai kedzaliman, bisa dijadikan wacana juga untuk introspeksi diri begitu ya ibu-ibu dan pemirsa di rumah. Dan pemirsa di rumah, tidak terasa 30 menit sudah kita bersama. Karena itu temui kami lagi di Cahaya Hati selanjutnya, tapi sebelum berpisah akan ada doa yang disampaikan oleh Ustaz Osman. Siap ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين يوم يقوم الحساب. Ya Allah, sungguh kami telah menzalimi diri kami ya Allah, Jika engkau tak memaafkan kami, tak mengampuni kami, maka kami termasuk adalah orang-orang yang rugi di dunia dan akhirat. Ya Allah, jauhkan kami dari kezaliman. Jangan biarkan kezaliman merenggut kami, mengikat kami. Ya Allah, Ya Rahman, Rahim. Apabila ada orang-orang yang kami zalimi, maafkan kami, Ya Allah. Buka mata hatinya untuk memaafkan kami. Dan kalau seandainya ada orang-orang yang dia mendzalimi kami, demi zat-Mu yang mulia, Ya Allah, kami maafkan mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu Majelis Taklim Nurul Iman, terima kasih banyak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Cepat ya, Bu. Cepat ya, Bu.